piano, tapi juga boleh cek ya kan. Mm-hmm. Kalau pengen pembuktian bahwa lagu Akhirnya Menai apa benar masih yang top, ada di chart. Yang for, top 14 itu ada Akhirnya Menai di posisi 3. Posisi 3, gila, ranking 3 loh ya di chart kita ya. Wis, mantap. Oke. Pengen tahu seperti apa sih menariknya Akhirnya Menai ya kan? Apakah boleh dibilang benar-benar yang eksklusif dari Gaijin saat itu ya, saat diprosesnya. Nah, ini dia. Yuk kita langsung dengarkan Putri V dengan Akhirnya Menai. Kita pop-popan dulu ya. Akhirnya Menai tak menyerah. Mencintaimu semakin engkau menyakitiku. Kau perlakukan aku sesukamu tanpa pernah kau pedulikanku. Aku tahu tulusnya cinta, tahu ikhlasnya pengorbanan. Tapi kau tak pernah merasa. Belum cukupkah air mata berderai saat hati tersayat. Tapi ku tak pernah menyerah. Akhirnya sakit. sendiri. Akhirnya menai. Wuuu, arigato, arigato, arigato, arigato, arigato.